mungkin sambil ngopi ya gitu, atau sambil menunggu, sambil menunggu ya, beragam lah ya tentunya ya. Ya, kita berharap semua ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang menyatakan mencari, menggapai, meraih. Kita di sini berbicara tentang meraih ridho Allah. Kalau bicara menggapai, sesuatu yang ada tergantung yang kita gapai. Nah, kalau mencari sesuatu yang kita kejar-kejar, belum tentu kita dapat. Tapi kalau bicara meraih, dua-duanya aktif. Yang satu memberi, yang satu siap menangkapnya. Allah ini pemberi rahmat. Allah itu yang senantiasa ridho terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya, sepanjang apa yang dilakukannya berada dalam koridor yang Allah kehendaki. Begitu ya. Kalau di luar itu ya tentunya Allah tidak akan ridho gitu ya. Baik, mungkin kita berbicara membatasi bahasa meraih ridho Allah, artinya kedua-duanya ini. Allah aktif menempatkan, memberikan beberapa hal dalam kehidupan di muka bumi ini untuk didapat oleh yang namanya manusia yang beriman kepada Allah. Ya, sedangkan kita siap untuk menangkapnya karena ada di hadapan kita sekalian. Nanti kita akan berbicara di tubuh ini ada potensi yang Allah sudah berikan untuk meraih ridho-Nya. Di tengah-tengah keluarga ada potensi untuk meraih ridho Allah, ya. Di pemerintahan, di tempat pekerjaan, bahkan sekalipun kita ada di lingkungan, di situ cuma tumbuhan dan binatang, di situ pun ada Allah persembahkan, Allah siapkan. Nih loh, kamu tangkap, kamu ambil, ini keriduanku. Nah, mungkin kita bicara membatasi tentang judul meraih keriduan Allah seperti itu. Ya. Berarti sarana-sarananya sebenarnya Allah sudah menyediakan ya, Bro? Tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini, melainkan semua itu mengarah kepada keriduan Allah. Makhalak hadza batil. Tidak ada, tidak ada yang batil, sia-sia yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini. Segala sesuatunya, makna mak di sini itu kalimat semua hal di darat, di laut, di langit, ya, semua di udara gitu. Di rumah sendirian bersama-sama, semua di situ ada keriduan Allah ya, tidak sia-sia semuanya. Mungkin itu ya. Jadi sebenarnya memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengenai sarana-sarana untuk menggapai ridho Allah yang tadi menggapai. Kalau meraih ridho Allah sebenarnya lebih gamblang lagi ya, ya gamblang ya. Lagi itu ya. Kalau berbicara tentang ridho Allah, jamaah rahimakumullah serta segenap para pemirsa dimanapun berada, tentunya kembali kepada diri pribadi kita. Apa yang ada di diri ini, kita melakukan sesuatu pekerjaan terkait dengan diri, kira-kira contoh, badan ini kan harus dirawat ya. Iya, ada orang, maaf, dia merasa bahwa aduh, wajah ini dari waktu ke waktu ini kan berubah seiring dengan usia. Di sini nih, sini mesti merawat wajah, mas, setiap orang mau melaksanakan. Tapi kembali di sini yang berbeda, innamal a'malu binniyat. Niatnya ada, aduh, wajah aneh nih makin keriput gitu ya. Kok dirempel lama-lama katanya gitu. Cari apa? Cari bedak atau make up yang kira-kira bisa menutupin rempelannya. Niatnya biar saya dipuji orang. Nah, ini kan sesuatu yang tidak pas. Nah, tapi kalau kita coba untuk merawat wajah, ya Allah, aku kan punya suami. Agar suami lebih menanamkan nilai kasih sayang dan cinta kepadaku, bukan cinta yang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memang di sini aku harus memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan wajahku kepada suami. Bismillah ya Allah, niatnya mah ibadah karenamu ya Allah, karena engkau telah memberikan amanah tuh suami di sisi kehidupanku. Bismillah untuk suami, berdandan yang rapi. Giliran suami pulang dari kantor ngelihat istri, padahal umurnya itu sudah 55. Begitu dilihat oleh suami, Allah Robi, mama kok berubah wajah mama seperti 17 tahun. Oh, 17 tahun. Saya malah bilang 23, 17. Iya. Nah, ini kan ketika suami senang, suami bahagia, ridho Allah. Ridho Allah. Iya. Demikian juga ketika seorang anak di tengah-tengah keluarga, di rumah tangga, ada ayah, ada ibu. Anak ini punya tugas untuk belajar dengan baik sekolah nih segenap ya remaja putra remaja putri dimanapun berada tentunya ya punya tugas untuk belajar sekolah, orang tua bekerja mencari nafkah serta mencari biaya pendidikan anak-anaknya. Satu harapan orang tua, anak-anaknya berhasil melebihi orang tuanya saat ini. Kedepan kan gitu, anak ridho, bismillah ya Allah. Sekolah jelas karena sudah terdaftar, sekolah jelas karena memang rutinitas keseharian. Tapi ketika akan berangkat, bismillah ya Allah, aku akan sekolah, berangkat menuntut ilmu saya. Karena kewajiban menuntut ilmu. Ya minal mahdi lalahti, dari mulai di buayan sampai dengan liang lahat. Sekarang aku belajar formal lagi pelajaran. Ah bismillah aku siap melangkah. Tapi ada satu hal ya Allah, dalam rangka mencari senang dan ridhonya orang tua. Ridhallahu fi ridhal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Jadi dapat juga orang tua ridho, Allah ridho. Ah, berapa banyak dalam kehidupan rumah tangga itu. Demikian juga dalam kedinasan, ketika kita bekerja ingin meraih ridho Allah ini sebetulnya. Iya, iya. Kita melangkah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, manakala kita bangun di pagi hari, ingat nih, tanamkan dalam benak perencanaan yang matang terkait dengan apa? Tidak sekalipun kita ingin menzolimi orang lain. Bahkan kalau bisa, coba kita akan menolong orang yang terzolimi. Bahkan kita berniat apa yang menjadikan hajat saudara-saudara kita itu, kita bisa membantu untuk memenuhinya. Maka Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, Allah akan ganjar orang itu walaupun hanya sebatas niat. Dengan apa ganjarannya? Seolah-olah dia mengerjakan haji mabrur. Allah hajinya. Allah. Kalau haji mabrur, al-hajjul mabrur, laisalahu jasa ilal jannah. Enggak ada yang layak pahala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru niat tuh. Itu baru niat, gimana ngerjain kan gitu ya. Ya. Asik. Silakan. Gitu juga kaitan dengan suami istri. Maaf ini, kita berbicara suami istri. Jangan menganggap sepele kebutuhan biologis itu, kebutuhan biologis itu adalah hal yang biasa-biasa. Jangan, harus diisi dengan keindahan, memberikan kebahagiaan untuk suami atau kebahagiaan untuk istri. Ya, contoh maaf. Ketika suami ada rindu, suami ada suka, tidak ada halangan apapun di dalam diri kita, jangan ditolak. Kalau bisa tawarin ke suami itu termasuk rindu. Papa nggak lupa yang satu ini. Ternyata suami senang itu, bahagia. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan istri yang salihah. Ini al-mar'atu salihah. Ya Allah. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan istri yang salihah. Iya, perhiasan itu kan bisa dipakai, digunakan. Mau di sini ditaruh, di mana ditaruh? Seperti yang cincin di mana ditaruh ya, perhiasan. Nah, kalau yang namanya ditaruh di mana? Ukuran kebahagiaan hati. Suami senang. Maaf Ibu, termasuk para pemirsa dimanapun berada, digenggam nih tangannya sama suami, senang. Misalkan suami itu meremas tangan Ibu, jangan bilang aduh sakit. Jangan, ridho Allah ridho nanti sama kita. Cuman ya kita selaku suami, maaf, jangan kebangetan meremas keras. Gitu ya. Kebetulan tangannya lagi canteng. Ya ini ketika berkawan pun sama. Ketika berkawan, ini keridhaan Allah ada di sana. Ketika bertiga, kemudian berdua menepi, kemudian dua berbicara, ngobrol berdua, ini kan pasti yang satu menimbulkan kecurigaan. Nah, jangan sampai terjadi. Kalau kita mau berbicara, sebaiknya berbicara yang sifatnya umum, yang bertiga bisa. Bisa menerima ketiga-tiganya. Ridho pada ridho, insya Allah, Allah pun ridho. Artinya, itulah meraih ridho Allah. Karena di situ sudah disiapkan keridhaan Allah, tinggal kita mau nggak mengamalkan. Tadi niat. Kemudian barusan kita berbicara pengamalan. Ya tentunya. Banyak hal termasuk ibadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita mendahulukan titah perintah Allah ketimbang yang lainnya. Ini maaf ini untuk kita semua dan segenap para pemirsa. Kadangkala Allah di nomor ke-10 kan ya, di belakangnya atau mungkin 20, bahkan bisa nomor 100. Iya. Padahal yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menjamin rezeki kita dalam kehidupan demi Allah. sampai dengan saat sekarang, maaf ibu ini tersenyum ngelihat saya, maaf ibu ngelihat saya ini, itu rezeki dari Allah. Iya, iya, iya. Kalau Allah hijab, Allah tutup, nggak kelihatan. Mana sih yang namanya Kemal tuh, mana Kemal tuh, nggak kelihatan sekarang walaupun dekat kayak gini. Iya, iya, iya. Demikian juga para pemirsa, ini tuh maaf ini, ini rahmat dari Allah. Para pemirsa juga nyetel, di TVRI ada kita semua, kita bertatap bermuajaha, termasuk maaf ini, ketika nasihat ini sampai kepada hati kita, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, jangan menyangka bahwa aduh hebat itu bicaranya, si A tuh orator dan lain sebagainya. Tidak, sebetulnya yang hebat adalah hati Bapak Ibu dan segenap pemirsa sekalian. Ketika sampai nasihat itu kepada hati kita, kemudian kita bisa dan siap mengamalkannya, tersungkur kita menangis sujud kepada Allah, ingat akan dosa dan kesalahan, tersungkur kita sujud kepada Allah, berniat saya tanamkan dari sejak ini saya akan senantiasa beribadah kepadamu, sebetulnya bukan kalimat-kalimat yang keluar dari penceramah yang hebat, tapi bagus dan hebatnya hati yang menerima. Sebetulnya itu bukan cerdas dan pinternya yang ceramah yang berbicara, tidak, tapi cerdasnya Bapak Ibu dan segenap para pemirsa dimanapun berada, ketika memberi mendapatkan nasihat itu. Gimana katanya ini kaitan dengan apa yang Allah sudah hamparkan dari berbagai taklif ya terhadap mukallaf kita. Ini kan mukallaf nih, mukallaf, ya. Ya, termasuk para pemirsa dimanapun berada yang sudah masuk ke dalam kategori baligh, ya kita sudah terkena ketetapan Allah. Apa? Wajib mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Tolong semua, yuk kita semua jangan sekali-kali meninggalkan sholat satu waktu. Satu kali saja satu waktu kita tinggalkan, Allah akan azab di akhirat kelak 100 tahun akhirat. Wow. Satu hari akhirat 1000 tahun alam dunia. Silahkan hitung. Ayo, saya enggak bakal kalkulator. Wow. 100 ribu ya. Bayangkan. Ya, 100 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun alam dunia. Berapa lama disiksa? Sehari terjadi clash, musuhan antara satu dengan yang lain. Ya Allah, mau jalan ke sana, di mana dia ada di sana, risi rasanya. Iya, iya, iya. Sehari saja di rumah antara suami istri tidak bertanya, antara anak dengan orang tua bingung mau keluar kamar, mau duduk makan bersama di meja makan. Maaf ya, ini rasanya kita belum ya, belum ngalami kayak gitu dan mudah-mudahan nggak ngalami ya. Iya. Termasuk para pemirsa ya semuanya. Nah kembali. Kaitan dengan meraih ridho Allah, apa meraih ridho Allah itu telah dihamparkan dalam apa? Dalam taklif Allah terkait dengan sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, zakat atau infak sedekah, pergi haji bagi yang mampu ke tanah suci, itu dihamparkan oleh Allah. Kalau saya punya rezeki Ustaz, ya ada kesempatan pergi haji, ada, tinggal diambil, raih itu, raih. Kenapa? Allah sudah berikan itu rezekinya kepada kita sekalian. Ustaz, sholat itu memang di situ hamparan ridho Allah. Ya, raih, kerjakan sholat. Cuma nanti ada levelitasnya, ada tingkatannya. Kita mendapatkan keridhaan Allah, Allah ridho. Tapi pada level apa keridhaan Allah terhadap kita? Tergantung bagaimana cara kita mendekatkan diri ke sana. Ada orang yang wudunya asal-asalan. Kalau dalam bahasa Jawa Baratnya itu sakwa cepat wudu. Nah, apa sakwa cepat? Sakwa cepat? Sakwa cepat? Iya. Artinya betapa dia wudunya asal-asalnya cepat, asal-asalan gitu ya. Iya. Iya. Itu sholatnya juga ada sholat yang begitu dinikmati, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam diri dia menyatakan, ya Allah kalau bisa jangan ada salamnya, jangan ada assalamualaikum. Kenapa? Rasanya waktu sebentar, sholat zuhur 4 rakaat, ya kan? Sebentar sekali, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ya Allah kita akan berpisah di dalam sholat wajib itu. Wajib itu ya. Kalau bisa panjang sekali. Makanya orang yang demikian itu biasanya meraih ridho Allah itu tidak mau hanya sekedar sholat wajib. Sholat wajib diutamakan tepat pada waktunya. Bahkan kalau kita mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berdiri kita siap mengerjakan sholat. Kalau mereka tidak, 5-10 menit sebelum waktu sholat mereka sudah siap, wudhu sudah, duduk di sajadah, dia nanti waktu sholat. Pantas kalau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang demikian itu nanti manakala arah mahsyar dihamparkan, dia berdiri cahaya raut wajahnya bak matahari, susah dipandang betapa silaunya. Hebat, luar biasa. Ya, dia tambah nih, sholat wajib 5 waktu dia kerjakan seperti yang tadi, rasanya nih komunikasi kurang dengan Allah. Tahajud dikerjakan, duha dia laksanakan, rawatib mah sudah enggak usah dibilang gitu mah ya. Bahkan ada sholat-sholat lain, sholat tasbih, sholat hajat, semua berbagai sholat dia kerjakan. Bukan sekedar zakat saja, infak sedekah dia coba keluarkan. Bahkan bukan sekedar infak sedekah sisa, tapi apa yang menjadikan kecintaannya, orang butuh dia serahkan, dia berikan dalam rangka meraih ridho Allah. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, kita berbicara nih, ketika dia menjadi seorang pemimpin, bukan dia dilayani, tapi dia coba melayani. Apa yang menjadikan kebutuhan orang, dia coba untuk memenuhi. Apa yang menjadikan kesulitan-kesulitan orang, dia coba untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Allah, ketika ditanya kenapa sih sampai seperti itu, ini Umar bin Khattab tanya kenapa, ya aku berharap aku dapat ridho Allah. Itu ya. Nah, mungkin itu gambaran sekilas terkait bagaimana kita meraih keridhaan Allah, sudah dihamparkan oleh Allah itu banyak sekali, banyak. Tetapi juga sering-sering orang sayang ya, padahal ridho Allah itu membawa dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok disia-siakan gitu. Betul. Barangkali tergantung pada manusianya. Iya. Atau barangkali dia tidak memelihara iman. Iya. Takwanya seperti tadi wudu ya. Iya. Kacopet apa nih? Takut cepat buru-buru gitu. Padahal itu airnya itu bukan sekedar air ya. Ma'an tahura ya. Betul. Air yang sangat suci yang dikirim oleh Allah dari surga, dan kemudian juga khususlah untuk wudu ini enggak sembarangan. Tetapi kadang kita lalai gitu, tapi umur kan lama-lama tambah tua ya. Ada juga yang tambah muda kali, ada ya. Tambah tua lah umur ya, wajah mungkin bisa tambah muda, tapi usia kan tambah lama tambah tua. Ya begitu luas yang disampaikan oleh kiai kita ini. Dan kemudian bagaimana ada orang-orang yang suka nembak melulu waktunya sholat, entar terus. Tapi entar, saking entarnya nanti kita teruskan, entar kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Mengapa Nabi Muhammad itu terkenal? Membiasakan diri untuk bisa hidup disiplin. Disiplin? Berarti kita bicara tentang Islam. Iya. Apa yang harus dilakukan mereka agar mereka menjadi manusia terhormat? Iya. Begitu asyiknya kita mendengarkan masalah-masalah ridho Allah itu. Ternyata ridho Allah yang selama ini orang mencari ridho Allah, menggapai ridho Allah yang seperti itu, ternyata berserakan banyak sekali di dalam tubuh kita, di dalam lingkungan kita, di segala macam aktivitas kita, mulai dari bismillahirrahmanirrahim dari rumah, kemudian kita masuk ke dalam kendaraan bismillahirrahmanirrahim dan kemudian subhanalladzi sakharana kita jalan, di jalan kita tasbih, sampai di kantor, semuanya mengandung ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lanjutkan yang tadi satu mengenai sholat segala macam ya. Ya, barusan Ustaz bicara bahwa di tubuh kita dihamparkan. Yang jelas Allah menghamparkan keriduannya di segenap ciptaannya, termasuk di tubuh kita. Mata ini bisa menjadikan Allah ridho kepada kita. Rambut bisa menjadikan Allah ridho kepada kita. Ini gak usah yang jauh, yang dekat di tubuh ini. Kuku saja bisa menjadikan Allah ridho kepada kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jumat atau Selasa beliau gunting kuku. Kalau kita bismillah ya Allah, aku akan ikut bagaimana pola Rasulullah menggunting kuku. Itu sudah berpahala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bicara tentang selawat, kadangkala orang menyatakan Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin warfa'na minal bala'il mubram innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu tidak, ketika mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatkan dalam hati wujud kecintaan kita, ikuti, Allah ridho kepada kita. Diawali dari tangan sebelah kiri, maksudnya kukunya ya, kukunya bukan tangan yang dipotong gitu ya. Kuku, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru pindah ke sebelah kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol sebelah kiri, jempol sebelah kanan. Digunting kukunya maksudnya ya, kukunya. Sama kaki juga, niat betapa tertata, terpola. Kalau kita mah asal lihat, kadang-kadang dikelingkingin dulu, pindah ke sini. Tidak aturan, artinya sistematikanya hebat, begitu luar biasa ketertataan dalam kehidupan. Itu ridho. Kita bicara di tubuh ini, apalagi mandi. Ya Allah, wudu sudah jelas. Mata memandang, Allah bisa ridho kepada kita. Tapi ketika menatap kekasih kita tercinta, suami tercinta, istri tercinta, atau anak-anak tercinta, tatap tatapan rahmat kita, ya Allah, Engkau berikan ini anak-anak amanah dalam kehidupanku. Saat mereka tertidur terlelap, aku mohon ya Allah, jadikanlah mereka ini anak-anak yang menjadi buah hati yang menyelamatkan aku dan dirinya dunia akhirat. Dan aku bermohon juga, di samping dia selamat, kami keluarganya selamat, ibu dan bapaknya, masyarakat Nusa Bangsa ini selamat karena ucapnya, perbuatannya, kecerdasannya. Itu Al-Fatihah, itu namanya tatapan rahmat, di situ ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, kejujuran tadi perlu kita uji nih dari mata nih, Ustaz. Iya. Iya. Ada yang protes, enggak ah gitu. Baik. Ketika ibu sama bapak duduk berdua di ruang tengah, ruang keluarga, televisi ada di hadapan kita. Nah, ibu pakai baju daster, maaf nih Pak. Dasternya membleh lagi Pak. Gitu kan? Iya, beleo. Seminggu enggak dicuci, iya kan gitu biasanya ya. Iya, biasanya gitu, kasihan itu suami dikasih sisa. Iya. Kita giliran keluar kondangan, pengajian bagus, rapih, indah, bersih, ya gitu. Mudah-mudahan kita enggak, pemirsa juga enggak ya, insya Allah ke depan maksudnya enggak ya gitu ya. Yang udah-udah biarinlah, taubatlah gitu ya. Gitu. Iya, suami dikasih sisa, apa sisanya? Daster-daster bolong. Iya, enggak dicuci seminggu, aduh baunya kayak apa. Suami juga sama, pakai di depan istri tuh pakai kaos oblong, bolong-bolong. Sarung juga dinaik-naikin, terus enggak jelas aturannya gitu ya. Terus, iya. Bangun tidur, acak-acakan, belum cuci muka, duduk aja di ruang TV berdua, istri sebelah kiri, suami sebelah kanan. Bayangin ini sering terjadi kayak gituan. Di televisi itu ada artis ibu kota, ada artis internasional. Ayo kita tanya, jujur Pak, yang Bapak lihat istri sebelah kiri dengan dasternya atau yang di televisi? TV. Iya. Begitu keluar artis, subhanallah, ibu bangga, alhamdulillah suamiku berzikir sekarang ya. Begitu keluar lagi, maaf ini kita sebutkan namanya, ini ada artis internasional, kita sebutkan saja, Siti Nurhalisa keluar dengan lagunya yang indah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Giliran niat istri, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya balas sama suami, na'udzubillahi min dzalik. Ya, begini, ini kenyataan dalam kehidupan, fenomena dalam kehidupan. Yeah. Kita lebih bangga melihat yang ada di sana, padahal belum tentu yang di sana itu adalah sesuatu yang indah. Padahal yang indah, yang bagus, Allah sudah persembahkan kepada kita. Walaupun gede badannya, kecil suaranya, dia suami kita. Walaupun kecil orangnya, matanya melotot, mendelik kerjanya, itu si istri kita. Jangan dihinakan ya Allah. Dia yang telah memberikan kita putra putri atas izinmu ya Allah. Dia yang telah menata kehidupan rumah tangga, rumah bersih, pakaian indah yang aku pakai, aku kenakan. Saat aku pegel linu, letih lesu, dia yang memijitin aku. Alhamdulillah, enak. Maka itu kalau pulang, maaf nih bapak-bapak ya, termasuk pemirsa, pulang kantor cepat gabruk lain gitu, tombrok istri itu grup langsung ya, tombrok gitu. Oke, ya sebaliknya ya, gitu. Kelihatannya nih pemirsa apa namanya yang ada di studio ini udah nggak sabaran mau nanya nih. Silakan pak Haji Nasri depan ini mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi TV-nya benerin atau lurusin? Lurusin kalau miring TV-nya gitu ya. Ya, langsung ini Ustaz Hidayat. Ya, gini Pak Haji Nasri. Ya. Yang kita maksudkan tadi bahwa Allah itu sudah hamparkan, di situ ada keriduan Allah, tinggal bagaimana niat serta proses pelaksanaan itu harus baik. Allah berikan mata kepada kita, tatap, bukan tidak boleh melihat keindahan, tapi biasanya antara keindahan dengan kemaksiatan itu tipis. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, Allah menyukai yang indah-indah begitu ya. Allah itu maha cantik. Allah menyukai yang cantik-cantik gitu. Jadi kalau maaf ini ibu-ibu sekalian, kalau bapak-bapak ternyata senang lihat yang cantik-cantik, jangan dimarahin ya, gitu ya. Kenapa? Karena memang diberikan dua mata. Tapi ketika dia sudah menatap secara berlebihan, itu sudah tidak benar. Allah tidak ada ridhonya di sana, bahkan Allah akan muncul murka. Karena sifat hati manusia itu bak gurita. Istri sebelah kiri, suami sebelah kanan, melihat sesuatu yang lebih dari istri atau suami, menggurita hati. Coba aneh punya kayak gitu ya, padahal belum tentu bagusnya. Iya. Yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Iya. Maaf ini, ketika seseorang, aduh saya ini pengen menjadi, maaf, pengen jadi menteri, tapi tidak juga dia jadi menteri. Ya tetap dia sebagai direktur sebuah perusahaan. Atau seseorang tukang beca, dia pengen, aduh kalau bisa saya jadi bos yang punya beca-beca. Tapi sampai detik itu Allah tidak berikan juga. Allah maha tahu bahwa itulah yang terbaik buat dirinya, yang membuat dia bahagia gitu. Seseorang anak buah pengen jadi komandan, tapi tidak juga jadi komandan. Dia maha tahu Allah itu. Kalau dia jadi komandan itu akan rusak buat dirinya begitu. Nah itu, jadi kembali Pak, jadi kembali ke bahasa yang tadi, bahwa tatapan kita, apa yang Allah hamparkan di tubuh ini, itu semuanya adalah keriduan Allah. Tapi ketika kita berjalan gitu di luar rel yang Allah berikan dari hamparan itu, maka Allah jadi tidak ridho. Tapi kalau berkesesuaian, maka Allah ridho. Itu artinya itu meraih, kita raih. Mata kita tatapkan pada tatapan yang benar, Allah ridho. Ketika mata ditatapkan pada tatapan yang salah, nonton yang miring-miring tadi bilang ya, yang miring-miring. Maksudnya tontonannya bukan TV-nya ya, gitu ya. Ya, seperti itu. Mungkin tepat itu guna, saja. Tepat, ya, guna. Tepat guna, tepat sasaran. Paham ya, Pak Haji Nasir. Ya. Okay. Insya Allah. Silakan yyang sini bapak-bapak. Muter aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanta. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya. Diizinkan. Berapa hari? Bagaimana kita itu dalam melaksanakan sholat itu dalam hati kita itu bahwa sholat kita itu sudah diridhai oleh Allah gitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana mungkin penjelasannya ataupun mohon diberikan gambarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, termasuk yang bertanya ini Pak. Ciri Allah ridho kepada kita, ridho atau tidak kepada kita. Sekarang kita tanya, kita ridho enggak dalam mengerjakan sesuatu, gitu aja. Itu cirinya, ciri yang gampang. Teringat ada ulama salafus saleh ketika itu dia berbicara di dalam sebuah kitab, saya membacanya ini. Ulama ini menjelaskan bahwa kita tidak tahu bagaimana Allah ridho atau tidak kepada kita gitu ya, dan kita tidak, yang penting kita ibadah sajalah, itu bahasanya. Seorang anak ketika itu bertanya kepada ulama tersebut, Ustaz, maaf, saya menangkap bahwa Allah ridho itu bisa kita ketahui, ya. Di mana engkau bisa ketahuinya? Ya, ketika saya ridho mengerjakan sesuatu, benar prosesnya, maka saat itu pertanda Allah ridho kepadaku. Kita jujur semuanya, berbicara dalam hati dan dalam diri, bahwa ada saatnya kita beribadah menghadap Allah, tapi hati tidak ridho. Tapi ada kalanya kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bukan sholat saja ini ya. Ada kalanya ridho, ikhlas sekali, senang, bahkan senang kita mengerjakannya. Saat itu Allah ridho kepada kita, dan itulah yang perlu kita pertahankan. Makanya kita harus mengurut apa yang telah kita lakukan sehingga saya bisa dan punya hati yang ridho ketika mengerjakan itu. Mungkin itu ya. Jadi bisa ketahui ya. Ciri itu saja. Jadi proses jangan dilupakan. Kaifiat itu harus menjadikan ilmu dalam mengerjakan sesuatu. Ya gak mungkin Allah jadi ridho wudu enggak ya. Iya. Iya. Tiba-tiba cong aja sholat. Cong itu apa ya bahasanya ya. Kalau cong itu bahasa Sunda ya. Cong sholat berdiri langsung sholat. Enggak wudu, enggak pakai, enggak nutup aurat lagi. Jadi syarat rukun tidak dikerjakan, jangan harap Allah ridho, tertolak segala sesuatunya. Pergi kita ke sekolah tanpa seragam ya. Pergi sekolah tanpa seragam, kira-kira gimana? Ya tegur, disuruh tegur ya. Itu mungkin ya. Mungkin ini sederhana ya. Itu saja mungkin. Cukup Pak ya. Baik, ini yang tengah Ibu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Kartini dari Masjid Majelis Taklim Nurussalam. Tadi keterangan Ustaz tadi, kalau kita meninggalkan satu kali sholat fardu itu akan disiksa di akhir 100 tahun akhirat. Saya jadi merinding ya. Ustaz mendengarkannya ya. Saya mau bertanya ini dalilnya dari mana ya, Ustaz? Ya. Selanjutnya cuman itu aja. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jamaah rahimakumullah, ini yang menjadikan pertanyaan buat kita sekalian ya. Kalau ibu, bapak jamaah rahimakumullah membaca kitab Jubdatul Wa'idin, itu ada kejelasan terkait dengan orang yang meninggalkan sholat fardu satu waktu saja. Ini hadis ya, hadis kitabnya Jubdatul Wa'idin ya. Ada satu waktu ditinggalkan 100 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun alam dunia. Nah tentunya untuk masuk ke dalam hitungan-hitungan itu memang ada pelajaran-pelajaran yang ya ini kepesantrenan ya, atau kita sekali mau membaca, mencari, membeli bukunya silahkan gitu ya mungkin. Tapi yang jelas bahwa itu adalah hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kita kadang-kadang suka berbicara nanti dulu itu Bukhari Muslim atau bukan. Harus kita catat bahwa kita ini ulama-ulama hadis itu ada banyak ya. Jadi bukan sekedar Bukhari Muslim, ada Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Tirmizi, banyak sekali ya, Ibnu Majah, banyak sekali. Jadi ibu bertanya seperti itu ada sesuatu yang bagus, yang saya pikir ini adalah ilmu buat kita semuanya ya. Dan barusan keluar nama kitabnya Jubdatul Wa'idin, silahkan untuk bisa dimiliki boleh saja ya. Gitu. Nah, baiklah ibu, mungkin untuk semua juga sekali lagi ada orang yang bertanya. Saya sudah meninggalkan tuh banyak gitu. Gimana nih yang udah-udah? Ketika seseorang itu bertobat dari kesalahannya, ke depan dia ikuti dengan perbuatan kebaikannya, maka yang masa lalu itu insya Allah Allah ampuni ya. Allah ghafur rahim. Adapun tadi ibu bilang merinding, bergidik, alhamdulillah itulah hebatnya hati dan pikiran ibu sekalian. Bukan karena hebatnya ucapan ini, tidak, tapi hebat dan utamanya hati ibu tentunya ya. Mudah-mudahan kita semua dapatkan ini. Ke depan kita tidak sama sekali meninggalkan, kecuali ketika kita tidak mengetahuinya dalam keadaan kita tidak sadarkan diri tentunya ya. Baik itu, atau ada halangan terkait dengan wanita ya, itu mungkin Ustaz ya. Ibu ya, jadi yang jelas apapun perbuatan kita yang salah-salah itu dengan taubat saja, apalagi taubatan nasuha, habis langsung. Itulah kira-kira ya Ustaz ya. Yang sebelah sini ada belakang tadi buat tiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ika Kamal. Saya ingin mengetahui Tad, adakah tanda-tanda kalau Allah itu redho pada kita dan dengan apa yang kita telah lakukan selama ini? Yeah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda-tandanya enggak? Ya. Baik. Tanda-tanda Allah redho kepada kita ini ada banyak sebetulnya. Yang pertama, ketika kita akan mengerjakan sesuatu itu, kita mengikuti kaifiatnya. Tadi sudah saya katakan, artinya mengikuti aturan-aturannya ya. Nah, kemudian yang keduanya, bahwa apa yang diniatkan dari apa yang kita lakukan itu niatnya melulu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita kerjakan itu ikhlas gitu. Yang keempatnya senang. Ya, senang kita mengerjakan itu senang gitu, ya. Itu yang keempatnya. Dan yang kelimanya kelihatan dalam hasilnya, itu bisa kelihatan. Hasilnya apa? Manfaat buat dirinya, buat keluarga, buat lingkungan. Manfaat dan maslahat tentunya. Ya, itu ciri daripada keridhaan Allah. Lima, ya, itu ada ciri. Banyak lagi kalau kita akan menggali. Tapi dari lima hal ini kita bisa melihat, ya, garis besarnya di lima hal ini. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, merasa bahwa Allah itu ridho, ternyata itu menjadi madarat buat semua, buat keluarga semua. Hanya sekedar kita saja. Nah, ini suka kita lihat. Ada ajaran-ajaran tertentu yang mengerjakan sempalan-sempalan agama, merasa Allah ridho pada dirinya. Yang lain dianggapnya kafir. Masya Allah. Ya, ya. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukannya ini adalah sesuatu yang memang mengundang atau menjadikan ridho pada dirinya. Akhirnya apa? Semua itu dinafikan, ditiadakan. Itu jelek, itu gak benar. Nah, maaf, satu diantaranya jemaah rahimahullah, termasuk Ibu Ibu Kamal, ya, Ibu Atik Kamal, ya. Begini, kadangkala kita ketika takbiratul ihram, kita bicara bahasa sholat saja, itu takbiratul ihram, kemudian menempatkan tangan ketika tahiyat kita, ya, itu kadangkala suka ada perbedaan antara kiri kanan, ya, depan belakang. Kita suka mungkin hati geremet apalah gitu, geremet ya gitu ya, ya gitu ya, gitu, atau nggak pikir, gitu, begitu ngelihat kok beda gitu semua. Kita merasa kita yang benar karena hadis yang kita baca secara langsung, walaupun terjemahan mungkin gitu ya, bukan dari sumbernya kita baca. Kita merasa itu salah, nggak benar, nggak sepemahaman dengan kita. Nah, ketika dia seperti itu, kita tidak menyatakan bahwa itu tidak dalam ridho Allah, tidak. Tapi ada levelitas keriduan itu. Ya, kenapa? Kita sudah menganggap buruk yang lainnya. Itu harus dipertanyakan. Pertanyakan. Pertanda itu kita belum mendapatkan maksimal keriduan Allah loh. Ya. Yang bagus ketika siap, yang satu ada yang tiba-tiba Allahu Akbar. Ada yang bismillah, ada yang usolli. Kita dengar beragam itu ada. Nah, kita sama salat. Selesai salat, kita bermunajat pada Allah. Ya Allah. Terimalah ibadahku, ibadah rekan-rekanku, dan semua yang ada dalam keberjamaahanku ini. Walaupun mungkin di dalamnya ada perbedaan. Dalam apa? Dalam pelaksanaannya. Terima, ya Allah, terima. Jadikanlah engkau ridho. Nah, ketika dia berbicara seperti itu tanda Allah ridho kepadanya. Tapi ketika dia menyangka buruk yang lainnya, maka itu belum tentu Allah ridho kepada dirinya. Kenapa? Karena sudah ada hati yang buruk. Maaf, jangan berbicara diri kita atau yang lain, jangan berbicara yang lain, diri kita ini sepanjang kita dalam melaksanakan ibadah itu, tentunya kan kita akan bicara bahwa kira-kira Allah ridho nggak pada diri kita gitu kan? Allah ridho nggak pada diri kita kan? Kita akan bertanya, benar nggak kita ibadah? Nah, kira-kira Allah ini menerima enggak? Pasti setiap orang seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang benar dalam beribadahnya itu, bukan itu. Bukan pertanyaan-pertanyaan itu yang ada. Bagaimana saya mengabdikan diri sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caranya saya ikhlas mengerjakannya? Bahkan bagaimana caranya ketika aku mengerjakan pekerjaan ini, aku bisa nikmati dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya. Dari mulai takbiratul ihram, kita bicara salat tadi, sampai dengan salam, dia rasakan nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua yang ada di hadapanku, yang sebelah kananku sampai dengan sebelah kanan belakangku, selamat kalian dari ucapku, dari pola berpikirku, dari niatan-niatanku, termasuk dari perbuatanku. Assalamualaikum semua. Nah, itu yang dia coba, dia kemas untuk dapatnya ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin itu ya, ya. Kira-kira sedikit dipahami. Tambahan kiat itu, tambahan ya. Baik-baik ya. Ini tambah. Pokoknya urusan ya, ridha Allah ini bukan main begitu indah. Tambah diterangkan, tambah indah lagi. Namun demikian, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Dari seluruh persada Nusantara terdapat budaya Nusantara. Alhamdulillah, pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga hadirin hadirat sekalian Majelis Taklim Nurul Salam yang berbahagia. Kadang-kadang terharu, berbahagia, dan begitu indahnya kita membicarakan masalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang penerangan mengenai ridha Allah. Namun rupanya waktu jua yang memisahkan kita di dalam judul meraih ridha Allah oleh Ustaz Kamal ini. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita meneruskan masalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, mudah-mudahan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita di Masjid Nurul Salam ini. Baiklah, kami atas bawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana ada kata-kata yang kurang indah di dalam acara ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ridha-Nya kepada kita sekalian. Mari kita dengarkan kesimpulannya mengenai ini. Silakan, Ustaz. Baiklah jemaah rahimakumullah dan segenap pemirsa dimanapun berada, bicara tentang meraih ridha Allah, Allah sudah menghamparkan semua ciptaannya itu adalah ridha Allah. Tinggal sekarang kita mau enggak menangkap, meraih, mengambilnya itu. Dengan cara apa? Gunakan tubuh kita yang telah Allah hamparkan keridhaannya di tubuh ini di jalan Allah. Dulukan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah sampaikan oleh berikan kepada kita sekalian melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di tengah-tengah keluarga kita dijadikan itu menjadikan lahan di mana Allah nanti ridho kepada kita. Berbuat baik antara suami dengan istri, berbuat baik antara anak kepada orang tua dengan kepatuhannya tentunya, termasuk orang tua terhadap anaknya. Demikian juga kita dalam kehidupan bermasyarakat, baik di kantor ataupun masyarakat, tetangga-tetangga kita sekalian. Buatlah diri kita bermanfaat atas mereka, mereka ridho dan suka kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita sekalian. Termasuk amanah-amanah berupa pekerjaan-pekerjaan. Dan tambahan lagi, ingat, Allah menciptakan bukan sekedar manusia saja. Ada tanaman, ada hewan, bahkan termasuk ada makhluk halus bangsa jin. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama memberikan manfaat karena beliau selaku nabi dan rasul. Artinya hidup kita harus bermanfaat, maslahat, insyaallah Allah ridho. Niat yang baik yang benar diikuti dengan kaifiat pelaksanaan mengarah kepada peribadahan-ibadahan yang benar sesuai dengan tuntunan, maka nanti Allah akan ridho kepada kita. Ya, itu mungkin kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya ya. Luar biasa. Namun silakan Ustaz, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna zdinabah. Allahumma tawil umurana wa sahil azadana wa nawir kulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizqi wa abwab al-quwah wa abwab siha wa abubal salamah wa abubal afiyah wa abubal jannah. Ya Allah, jadikanlah kami sekalian hambamu yang syakirin, hamba yang mampu mensyukuri setiap nikmat pemberianmu, sehingga engkau tambah-tambah kenikmatan dalam kehidupan kami di dunia ini. Jadikan pula kami hamba yang mutakin, hamba yang mampu melaksanakan setiap titah perintahmu, dan hamba yang mampu menjauhi larangan-larangan-Mu. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Jadikan pula rumah tangga kami mawaddah warahmah lagi sakinah. Istri solehah, suami soleh, keturunan kami serunya soleh dan soleha. Demikian pula ya Allah, hidup kami di negara dan bangsa tercinta ini. Jadikanlah kami ini penyebab rahmat-Mu turun untuk bangsa dan negara ini. Amin. Sehingga bangsa dan negara ini, tanah air tercinta ini, adil makmur, aman tentram, terhindar dari berbagai musibah dan bencana. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.